Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dalil yang menceritakan bahwa setan atau jin bisa saja menyerupi atau menyusup ke dalam diri manusia. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina ya'kuluna riba," artinya orang-orang yang memakan riba, "la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas." Kelak di hari kiamat, mereka tidak akan dipangkitkan kecuali bagaikan dalam kondisi bagaikan orang yang diombang-ambingkan setan, dikarenakan setan menyusup dalam dirinya atau menyurupinya. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bahkan lebih jauh mengatakan, "Inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam," artinya setan itu mengalir bersama aliran darah manusia. Artinya ketika setan menggoda manusia, maka setan itu akan menyusup dalam diri manusia bersama aliran darah dia. Sehingga setan akan sampai betul-betul sampai ke hatinya atau jantungnya. Ini sebagian dalil yang menjelaskan bahwa setan itu betul-betul bisa menyusup dalam diri manusia. Adapun orang yang mengaku bahwa dia pernah ditunjukkan neraka, maka sejatinya itu adalah bualan belaka, tidak perlu dipercaya. Itu bukan kelebihan. Kelebihan seseorang itu dinilai dari amalannya, bukan dari mimpinya. Dan bila Anda merasa bahwa diri Anda mengalami gangguan setan atau mengalami sakit, maka tidak mengapa bila Anda meminta diruqyah oleh orang yang memiliki kelebihan dalam hal ilmu, dalam hal amal saleh, bukan dalam hal dongeng, cerita, fiktif, ataupun hal-hal yang lainnya. Dahulu, sebagian sahabat pun meminta diruqyah kepada Rasulullah SAW, dan bahkan beliau menganjurkan orang yang memiliki kemampuan, keahlian untuk meruqyah, untuk rela meruqyah saudaranya yang sedang mengalami gangguan. "Man istata'a minkum an yanfa'ahu falyaf'al," siapapun dari kalian yang mampu untuk menolong saudaranya, maka hendaknya dia melakukannya. Wallahu ta'ala a'lam.